pulang dari Madang, tiada kabar berita. Oh, di mana engkau sayang? Katakanlah sebabnya, kasih tinggalkan mereka, hati lara. Aku bertanya, di mana kasih? Oh, di mana? Siang malam terbayang, air mata berlinang. Oh, di mana? Aku bertanya, di mana kasih? Oh, di mana? Siang malam terbayang, air mata berlinang. Oh, di mana?